satu persembahan kembali, kali ini bersama Panama, bersama Cumi-Cumi dan juga Wahana Musik. Kolaborasi dua artis papan atas yang baru viral untuk duetnya. Ada duet Lari Lala Widi dan Geri Mahesa Adela untuk Anda. Bungaku sayang, oh sungguh sayang, nasibnya mah